Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, kita telah masuki al-asl al-thalith, prinsip yang ketiga dari empat qawaid yang akan disebutkan atau dibahas oleh al-muallif. Adapun al-asl awal, tentang apa itu? Muqirrun bi tauhid ar-rububiyah. Nah, yani hadzal iqrar wa hadzal i'tiraf lam yadkhilhum fil islam. Naam. Wad dalil, man ya'ti bid dalil ala anna haula muqirruna anna allaha huwal khaliq, anna man khalaqa as-samawati wal arda huwa allah. Man ya'ti bi ad dalil. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka, wala in sa'altahum, engkau tanya mereka orang-orang kufar Quraisy, naam, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi ini, maka la yaqulunna, niscaya dan pasti, tegaskan dengan dua penegasan lam, yang pertama la yaqulunna dan nun taukid yang menunjukkan pasti, dan pasti mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, al-qaidah ats-tsaniyah, prinsip yang kedua, tentang apa itu? Ayo. Nah, bahwasanya orang-orang kufar Quraisy beribadah kepada selain Allah, padahal mereka tahu bahwasanya selain Allah itu bukan pencipta, bukan penguasa. Tidak lain yang mereka maksudkan adalah apa? Sekadar menjadikan mereka sebab untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjadikan mereka sebagai syafaat. Meyakini bahwasanya ini adalah bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Alladzina takhadu min dunillahi aw min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadai mereka. Berarti mereka jelas-jelas mengatakan, tidaklah kami mengibadai mereka kecuali untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengakui bahasanya itu perbuatan ibadah, dan Allah menamakan perbuatan mereka sebagai ibadah kepada selain Allah, kepada berhala mereka. Maka dari sini, ayat ini kita tahu bahasanya yang mereka lakukan tidak lain apa? Menjadikan ini sebagai perantara. Dalam kondisi mereka tahu yang memberikan kebaikan dan kejelekan siapa? Allah. Penguasa alam semesta, Allah. Tapi kenapa mereka memberikan ta'zimnya, memberikan kecintaannya, ubudiahnya kepada selain Allah? Supaya apa? Bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini dinyatakan oleh Allah sebagai bentuk ibadah mereka kepada selain Allah. Inilah letak kesyirikan mereka. Adapun maksud yang lain, yaitu apa? Asy-syafa'ah. Siapa yang bisa menyebutkan dalil bahwasanya mereka menginginkan, mengharapkan syafaat? Bahwasanya ini semua bisa menjadi pemberi syafaat buat mereka. Siapa yang bisa menyebutkan dalil? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Allah nyatakan apa? Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, kebaikan ataupun kerugian kepada mereka. Karena mereka tahu ini bukan Rabb, ini bukan pencipta, ini bukan penguasa. Namun apa? Wa yaqulun, mereka menyatakan bahasanya ini semua apa? Syufa'auna indallah. Kemudian al-qaidah ats-tsalitsah menjelaskan bahasanya yang mereka tujui, mereka jadikan objek untuk mereka jadikan sebagai wasilah mendekatkan diri mereka kepada Allah ada berbagai macam bentuk. Ada yang berupa matahari, naam qamar, naam wali, kuburan, naam batu-batu, pohon, nabi, malaikat, dan sebagainya. Yang ini semua sama hukumnya adalah kekufuran, adalah kesyirikan. Naam. Ini untuk membantah pihak-pihak yang menyatakan mau menghindar bahwasannya kesyirikan orang kufar atau yang kami lakukan jangan disamakan dengan orang-orang kafir yang syirik. Orang-orang kafir menyembah berhala, sementara kami menghormati orang soleh. Maka dijelaskan dalam kaidah ini bahwasannya pengistilahan atau perbedaan bentuk yang diibadai itu tidak mengubah status hukum selama hakikat kesyirikan itu ada padanya. Selama itu ada, maka hukumnya tetap sama. Hukumnya tetap sama. Yaitu apa? Sama-sama syirik, sama-sama kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua diperangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyembah matahari, yang nyembah bulan, nyembah as-salihin, naam, yang menyembah batu maupun pohon, ataupun menyembah nabi ataupun para malaikat, semuanya diperangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa membedakan siapapun dan apapun. Qala wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dalilnya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka semuanya secara totalitas adalah firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum, perangilah mereka semuanya, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi, tidak terjadi lagi fitnah, yakni syirik. Fitnah di sini ditafsirkan oleh para ulama salaf maknanya adalah asyirik. Wa yakunud din kulluhu lillah, dan menjadilah agama tauhid, naam, ketaatan itu semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah saja, tidak kepada selain yang lainnya, tidak diberikan sedikit pun kepada selain Allah, apapun dan siapapun dia. Hatta yakun wa yakuna dinu, sehingga agama ini, ketaatan ini, peribadahan ini kulluhu, semuanya lillah, diperuntukkan kepada Allah satu-satunya. Dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ababatin, kata beliau, wa ma'lum inda kulli aqil, bagi setiap orang yang berakal, anna haqa'iq al-asya, haqa'iq al-asya la tataghayyar bitaghayyir asma'iha, hakikat sesuatu itu tidak berubah dengan perubahan namanya. Nah, khamar tetap khamar meskipun dirubah namanya. Falau samma az-zina war-riba wal-khamra bighairi asma'ihim, zina dikasih nama apa? Lokalisasi. Nah, sama, tetap hukumnya, hakikatnya sama. Bukan berarti yang berzina di sembarang tempat sama yang di lokalisasi, yang di lokalisasi boleh, enggak. Yang lokalisasi tetap haram meskipun mendapat izin pendirian lokalisasi. Nah, tetap haram, tetap zina, tetap merupakan dosa besar. Warriba, riba dikasih nama bunga. Iya, apa lagi? Digambar bunga mawar. Tapi ingat, mawar ada durinya. Nah, tetap haram. Kalau dulu, iya, yang makan riba orang biasa, sekarang orang berdasi. Nah, pakai parfum. Nah, atau lawannya dasi, sama hukumnya riba. Wal khamr, khamr tetap khamr meskipun dikasih nama albir. Naam. Falau summiya az-zina war riba wal khamru bighairi asma'ihim lam yukhrijha taghyirul ism an kauniha zinan wariban wa khamran wa nahwu dhalik. Maka perubahan nama tadi tidak mengubah status atau hakikat dari apa? Zina, riba, dan khamr. Tidak keluar dari itu. Hukumnya tetap sama. 6. Hukum yang di bank yang ini maupun yang itu, sama hukumnya. Bank rakyat maupun bank bukan rakyat, sama hukumnya. 6. Dia adalah riba yang di bank maupun yang di luar bank. Sama hukumnya tetap adalah riba. Wa minal ma'lum anna syirka innama hurrima liqubhihi fi nafsih. Dan satu yang diketahui bahasanya syirik itu sesuatu yang haram karena keji, kekejian dan kezaliman serta kejelekan yang ada pada perbuatan syirik itu sendiri. Wa kaunuhu mutadamminan masabbatar rabb. Dan karena syirik itu mengandung apa? Celaan terhadap Rabb, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, wa tanaqusihi dan penghinaan terhadap Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan makhluk? Dianggap Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kecuali melalui apa? Perantara-perantara. Tidak bisa kecuali melalui adanya pemberi syafaat. Dianggap Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar sehingga butuh perantara. Dianggap Allah Subhanahu wa taala tidak tunggal dalam menguasai alam semesta ini, butuh teman. Dianggap bahasanya ada zat yang senilai atau sebanding bisa menemani Allah Subhanahu wa taala. Ini semua celaan, penghinaan. Wa tanaqusihi bi tasybihihi bil makhluqin. Ya, ini dengan apa? Celaan dalam bentuk menyerupakan, menyamakan Allah dengan para makhluknya. Fala tazul hadhil mafasid, maka mafsada-mafsada ini tidaklah kemudian hilang bitaghyir ismi, dengan apa? Perubahan namanya. Syirik dinamakan apa? Safari wali. Enggak berubah namanya. Namanya berubah tapi hakikatnya tetap sama, mafsadanya tetap ada. Nah, kata smiyatihi tawassulan wa tasyafu'an wa ta'dhiman lis-solihin. Seperti apa menamakannya? Dengan tawassul atau minta syafaat. Nah, atau menghormati orang saleh, wa tauqiran lahum, menghargai orang saleh, wa nahwi dzalik. Atau apa tadi? Safari dakwah ziarah bintang 9. Wa nahwi dzalik. Sekarang tambah 1 jadi 10. Fal musyrik musyrik syam abah. Maka orang musyrik tetap musyrik hukumnya. Mau atau tidak mau, pakai kerudung maupun pakai sorban. Nah, ketika dia melakukan perbuatan syirik, maka dia terjatuh kepada perbuatan syirik. Pakaian tidak mengubah hakikat. Kama anna zani zanin syam abah. Sebagaimana seorang pezina, seorang pelacur, tetap dia pelacur. Walaupun dikasih nama dengan nama berbagai macam nama, dia hakikatnya pelacur. Yang disuting maupun tidak disuting, sama, sama-sama pelacur. Waqad akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna ta'ifatan min ummatihi yastahilluna riba bismil bai'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwasanya ada di kalangan umatnya ini yang menghalalkan zina, anam, riba dengan diberi nama apa? Supaya kelihatan halal, diberi nama istilah jual beli. Atau kalau sekarang dikasih nama apa? Bunga. Wa yastahilluna, siapa yang enggak suka bunga? Nah, nama ini nama yang indah. Ya, antum kasih bunga mau. Namun ingat, yang diberi nama dengan bunga tadi hakikatnya apa? Ar-riba. Wa yastahilluna al-khamra. Mereka menghalalkan khamr bismin akhar ghaira ismiha. Naam. Wa zammahum ala dzalik. Dan akan ada di antara umatnya ini yang memberi nama khamr dengan nama lain. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan tersebut. Falau kana al-hukmu da'ilan ma'al ismi la ma'al haqiqah. Kalau seandainya hukum itu berjalan bersama nama bukan bersama hakikatnya, lam yastahiq azdam, maka enggak boleh dicela. Kalau seandainya hukum itu bersama namanya, antum silakan berbuat, kasih nama lain. Iya, kasih bikin homer, kasih nama lain. Hukumnya berubah. Enak kalau gitu ya. Nah, semua orang bisa berbuat semaunya, kasih nama yang macam-macam. Wa hadhihi min a'dham makaidi syaitan. Ini merupakan naam di antara tipu daya syaitan yang paling besar. Li bani Adam qadiman wa haditsan. Terhadap bani Adam baik dulu maupun sekarang. Akhrajalahum syirka fi qalibi ta'dhimis salihin. Mereka menampakkan kesyirikan itu dalam bentuk apa? Pengagungan kepada orang-orang saleh, wa tauqirihim wa ghayyara ismahu, dan mengubah namanya bitasmiyatihi iyyahu tawassulan, dengan memberi nama apa? Tawassul, tasyaffu wa nahwi dzalik. Wallahu al-hadi ila sawai as-sabil. Al-Imam Asy-Syaukani juga mengatakan, kata beliau, La farqa baina ay yakuna hadzal mad'u min dunillah aw ma'ahu hajaran aw syajaran aw malakan aw syaitanan. Tidak ada beda. Naam. Bahwa yang dimintai doa tadi, yang diseru tadi selain Allah tadi itu berupa batu atau berupa pohon atau berupa malaikat atau berupa syaitan. Kama kana yaf'alu dzalika fil jahiliyah. Sebagaimana dulu mereka melakukannya pada masa jahiliyah. Wa baina ayyakuna insanan, atau yang dimintai doa tadi berupa apa? Manusia, minal ahya awil amwat. Baik orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Kama yaf'aluhul an katsirun minal muslimin. Sebagaimana yang sekarang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Na'udzubillah. Wa nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa kullu 'alim ya'lam hadza wa yuqirru bih. Naam, setiap orang alim tahu hal ini dan mengakui hal ini. Bahasanya apa? Hukum itu bersama apa? Hakikatnya, bukan bersama pengistilahan namanya atau perubahan bentuknya. Fa innal illata wahidatun. Karena sebabnya adalah apa? Sama. Wa ibadatu ghairillahi ta'ala wa tasyriki ghairihi ma'ahu yakunul hayawan. Maka peribadatan kepada selain Allah dan menyekutukan Allah bisa terjadi terhadap siapa? Dilakukan terhadap hewan. Kama yakunul jamadat wa ilhai. Sebagaimana juga terjadi bisa dilakukan terhadap apa? Benda mati, patung-patung ataupun makhluk hidup. Kama yakunul mayyit. Sebagaimana Musa pulat bisa dilakukan terhadap orang mati. Faman za'ama anna thamma farqan baina man i'taqada fi wasanin minal awsan annahu yadur wa yanfa wa baina man i'taqada fi mayyitin min bani adam aw hayyin minhum annahu yadur wa yanfa. Barang siapa yang meyakini ada perbedaan antara satu, yang pertama orang yang meyakini pada wasan, yakni benda-benda mati ini tadi, patung, berhala dan lainnya, meyakini bahasanya itu bermanfaat dan bermadarat. Ini satu. Yang kedua, orang yang meyakini bahasanya orang mati mayit, mayitnya wali ataupun yang lainnya dari kalangan Bani Adam, ini bisa bermanfaat dan memberikan madarat. Dua hal ini sama apa beda? Dua hal yang sama. Barang siapa yang meyakini dua hal ini berbeda, enam, faqad ghalita, maka dia telah salah, ghalatan bayyinan, dengan kesalahan yang sangat fatal. Wa aqarra ala nafsihi bijahlin katsir, dan seakan-akan dia mengumumkan bahwa dirinya adalah orang yang sangat bodoh. Nah, maka dari penjelasan yang kita baca baru tadi, bahwa kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dan pelajaran penting. Yang pertama, bahwa innal asya'a bihaqa'iqiha. Segala sesuatu itu hukumnya adalah ditentukan dengan hakikatnya. La bi asma'iha. Bukan dengan nama atau pengistilahannya. Fal asma la tughayyir al haqa'iq, sehingga nama itu tidak bisa merubah hakikat. Nah, kesimpulan yang kedua, bahwa hakikat syirik itu adalah berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat siapa yang dijadikan tujuan. Bisa berupa matahari, pohon, batu, berhala, orang soleh, ya, nenek moyang, leluhur, nam, ataupun jimat dan sebagainya, atau kiai yang apa, kiai selamat, atau kiai apalagi, macam-macam, semuanya adalah sama. Yang ketiga, bahwasanya setiap yang diibadai selain Allah, itu berarti apa? Telah dijadikan ilah, namanya ilah. Sesuatu yang diibadai selain Allah, ini namanya ilah. Nah, makanya inilah yang diingkari oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini semua yang dianggap ilah ini tadi enggak berhak sebenarnya. Karena apa? Dia bukan Rabbul Alamin. Dia tidak bisa memiliki apa-apa. Bahkan dia tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri. Nah, untuk diri mereka sendiri. Kemudian qala al muallif wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa melihat objek atau ilah yang mereka ibadai, karena semuanya adalah syirik ketika mereka beribadah kepada selain Allah, adalah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sudah kita jelaskan. Fadalilu syamsi wal qamar. Kemudian Asy'ari akan menyebutkan satu persatu bahwasanya kesyirikan mereka terjadi kepada banyak hal. Di antaranya matahari, bulan, na'am, malaikat, dan yang lainnya. Sekarang akan disebutkan dalilnya satu persatu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga apa yang dinyatakan oleh beliau pada kaidah tsalitsah ini bukan sembarang pernyataan, bukan hasil analisa atau prediksi atau perkiraan beliau. Tapi nyata berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Fadalilu syamsi, dalil bahwasanya mereka juga mengibadai matahari dan bulan. Ada di antara orang-orang musyrik yang mengibadai matahari dan bulan. Artinya apa? Menjadikan matahari dan bulan sebagai ilah, sebagai sesuatu yang diibadai. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala al-lailu wan-nahar adalah malam dan siang, bersilih bergantinya malam dan siang, wasyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. Sehingga itu hanyalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diibadai. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula terhadap bulan. Kenapa larangan ini dilarang? Karena terjadi beribadatan kepada siapa? Matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan matahari dan bulan tersebut. Subhanallah. Diajari oleh Allah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa yang berhak dan pantas dijadikan ilah. Yakni siapa? Yang menciptakan. Jangan menyembah, mengibadai makhluk. Barang ciptaan jangan, tapi si ibadah, ibadailah siapa? Al-Khaliq. Ibadailah yang menciptakan makhluk tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang benar kalian hanya kepada Allah bau beribadah. Yakni kalau kalian memang seorang muwahhid, maka jangan sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari dan bulan tersebut. Wa dalilul malaikah. Dalil bahasanya malaikat juga ada di antara mereka kaum musyrikin yang mengibadai malaikat, karena meyakini malaikat tadi bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Pada hari kami mengumpulkan, aku kumpulkan, Allah mengumpulkan mereka semuanya, yakni yaumil mahsyar. Tsumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat. Yang Allah sebenarnya apa? Alimun khabir. Tidak perlu bertanya. Allah maha tahu. Namun Allah bertanya. Thumma yakulul malaika. Aha ulai iyakum kanu ya'budun. Bukankah mereka yang dulu mengibadai kalian? Mengibadai kalian. Ya ini terjadi. Bahasanya dulu orang-orang musyrik mengiktiqadi, meyakini mereka mengibadai siapa? Para malaikat. Meyakini malaikat sebagai pemberi syafaat. Bisa memberikan, menjadi perantara buat mereka. Qalu subhanak, maka malaikat berlepas diri. Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim, engkaulah wali kami, pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, namun mereka sebenarnya dulu mengibadai siapa? Al jin, bukan mengibadai kami. Meskipun mereka meyakini mengibadai, sedang mengibadai malaikat. Aktaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka percaya kepada jin. Nah, asyhad di sini mereka apa? Terjadi peribadatan kepada malaikat. Ini pun hukumnya sama. Hukumnya apa? Adalah syirik, meskipun pada hakikatnya mereka bukan nyembah malaikat tapi nyembah jin, karena jinlah yang memberikan nam khayal kepada orang-orang musyrik tadi bahwasanya siapa? Para malaikat tadi bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Wa dalil anbiya, dalil bahasanya mereka juga menyembah para nabi. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Ingatlah ketika Allah berkata, yakni Allah jadikan ini nyata, Dalam artian Allah khabarkan kejadian yang nanti akan terjadi di yaumil qiyamah. Bahasanya Isa pun, bagaimana nasib Isa nanti? Bagaimana akhir penghujung orang-orang yang mengibadai Isa alaihissalam, yang meyakini Isa sebagai Thalithu Thalatha, atau Isa Ibnullah, atau Isa bahkan Huwallah. Maka Allah akan bertanya kepada Isa nanti yaumil qiyamah. Wa qala Allah ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nas, apakah kalian, apakah engkau telah mengatakan kepada umat manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku Maryam alaihissalam sebagai dua ilah selain Allah. Artinya apa? Terjadi bahwasanya orang-orang musyrik Nasara ataupun yang lainnya ada yang menyembah Isa dan menyembah Maryam alaihissalam. Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Sama jawabannya dengan malaikat tadi. Maha suci engkau ya Allah. Artinya apa? Tidak pernah baik malaikat maupun Nabiullah Isa alaihissalam melakukan hal itu. Tentunya mereka tidak mengatakan tidak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah alimun khabir. Namun mereka menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan. Naam. Qala, ini merupakan jawaban yang penuh adab. Jawaban yang penuh adab dari makhluk di hadapan sang Khalik Azza wa Jalla. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk aku mengatakan sesuatu yang tidak hak. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku telah mengatakannya, maka engkau pasti telah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Sementara aku tidak tahu yang apa yang ada pada dirimu. An innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui sesuatu yang ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ibadailah Allah rabbi, yang dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Bersama dengan dakwah Nabiullah Isa alaihissalam kepada tauhid, namun tetap terjadi kesyirikan dan kekufuran dengan mengibadai dan mengagungkan siapa? Para mengagungkan Nabiullah Isa. Terjadi peribadatan kepada siapa? Nabi. Hukumnya siapa? Hukumnya tetap sama. Walaupun malaikatnya, nabinya berlepas diri, tentunya berlepas diri dan tidak terkait dengan mereka. Namun orang-orang yang mengibadai tadi, hukumnya adalah sama, berstatus sebagai syirik atau musyrik. Wa qauluhu wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ini kisah tentang para rabbaniyin, tentang para rabbaniyin, para ulama rabbaniyin. Wa la ya'murukum, juga mereka para rabbaniyin tidaklah memerintahkan mereka antattakhidul malaika, untuk mereka menjadikan malaikat wan nabiyyin dan para nabi sebagai arbab, sebagai rab selain Allah. Ayamurukum bil kufri, apakah mereka para rabbaniyin tadi akan memerintahkan kalian dengan kekufuran ba'da id antum muslimun, setelah sebelumnya kalian sebagai orang-orang muslim. Ada pada nusuhnya antum? Tidak ada. Tayyib, wa dalilus salihin, dalil bahasanya mereka juga menyembah orang-orang saleh. Qulid'ul qauluhu ta'ala qulid'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan, naam, serulah, panggillah alladzina za'amtum, yang kalian yakini min dunihi, selain Allah. Meyakini apa? Mereka sebagai pemberi syafaat, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Sesungguhnya mereka, naam, tidak memiliki kemampuan kashfad dhurri, untuk menghilangkan kemadaratan dari kalian, wala tahwila, tidak pula apa, memindahkan kemudaratan tersebut. Tidak bisa menghilangkan ataupun sekadar memindahkan. Ulaika alladzina yad'un, mereka yang kalian ibadai tersebut, ya bataghuna ila rabbihimul wasilah, mereka yang diibadai ini tadi, bukan orang-orang mengibadai, yang diibadai ini tadi siapa, bagaimana kondisinya Allah jelaskan, adalah orang-orang yang ya bataghuna ila rabbihimul wasilah, menginginkan, mengharapkan apa, kedekatan kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Berarti siapa ini? Yang diibadahi, hamba apa bukan hamba? Hamba. Orang yang banyak beribadah apa bukan orang yang banyak beribadah? Orang yang banyak beribadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Berarti apa? Orang soleh apa bukan orang soleh? Orang soleh. Ternyata yang diibadahi orang soleh. Yang mengibadahi, meyakini bahasanya orang-orang soleh ini apa? Bisa memberikan manfaat. Padahal Allah telah nafikan tadi. Mereka tidak bisa menghilangkan ataupun bahkan sekadar memindahkan. Wa yarjuna rahmatah. Mereka ini orang yang diibadahi tadi mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna azabah. Dan takut azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inna azab rabbika kana mahdhura. Padahal azab Rabb kalian itu adalah apa? Mahdhura. Sesuatu yang sangat-sangat ditakuti. Syahid di sini bahasanya terjadi peribadatan kepada orang-orang salihin. Dan ini semua ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah sama hukumnya, yakni apa? Syirik. Sama-sama hukumnya wajib untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka semua. Tinggal dua dalil lagi dan satu kaidah lagi. Ya, tadi berharap hari ini bisa selesai, namun qadarallahu ma syaa fa'al, waktu yang sudah habis. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahirrahmanirrahim.